بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمه الله وفي تكرار سقيه العسل معنى طبي بديع dan di dalam mengulang-ulang minum madu mengandung makna tibbi, penyembuhan, kedokteran, medis yang sangat mengagumkan, yang sangat menakjubkan. Diulang-ulangnya minum madu, madu lagi, diulangi lagi, madu lagi, pagi, siang, malam, atau setiap pagi selama 7 hari atau selama 3 hari, kalau nggak bisa selama 4 hari, terus sampai sembuh. Diulang-ulangnya minum madu, madu lagi, minum madu lagi, minum madu lagi, pagi, siang, atau malam. Wawana dawa, menunjukkan bahwasanya obat, karena madu termasuk obat, madu termasuk penyembuh dalam artian herbal. Nah, obat yajib ayyakun al-miqdar, harus dengan dosis. Diulang-ulangi, yaitu al-miqdar, itu adalah dosis. Pagi segelas, siang segelas, malam segelas. Selama berapa hari? Coba 3 hari dulu, udah sembuh ya sudah. Kalau dia sedang melilit, oh belum, tambah lagi seminggu, oh belum, terus 10 hari, sebulan, sampai dia sembuh. Artinya apa? Diulang-ulanginya mengkonsumsi madu atau yang lainnya, ini merupakan rahasia atau memiliki rahasia di dalam penyembuhan yang sangat menakjubkan. Kenapa demikian? Alasannya adalah an-nadawa, yang namanya obat, yajib an yakuna lahu miqdar, harus memiliki dosis, wa kamiyah, dan banyaknya, ya, kuantitinya 5 gram kah, 10 gram kah, untuk sekali minum, atau 1 sendok, atau 2 sendok, untuk 1 gelas. Bihal sabi halid da', sesuai dengan keadaan penyakit. Sakitnya udah lama belum? Umurnya berapa? Sakitnya udah parah belum? Umurnya berapa? Al-muhim, seperti itu. In qasuran lam yuzilhu bil kulliyah. Kalaulah seandainya obatnya kurang, ya, maka tidak akan menyembuhkan secara sempurna. Wa in jawazahu, kalau seandainya kelebihan dosis, ya, juga akan melemahkan tubuh. Kebanyakan, misalnya, seperti madu kebanyakan, ya, mungkin diantaranya efeknya adalah buang air besar, mencret misalkan, atau misalkan teh hijau. Teh hijau bagus untuk antioksidan, anti kanker, anti tumor. Jadi kalau sudah berlebihan, maka dia akan muntah, pusing kepala. Ya, misalkan sehari minum teh hijau 1 gelas, paling banyak 3 gelas, sudah kebanyakan. 3 gelas sehari, pagi segelas, siang segelas, malam segelas. Kalau dia lebih, misalnya 5 gelas, 10 gelas, pasti kepalanya pusing, muntah-muntah, lemes, Ini melemahkan badan. Ini dia. Ini baru teh hijau. Atau sambiloto misalkan. Sambiloto pun seperti itu. Kalau sesuai pas dosisnya akan tepat. Tapi kalau berlebihan lemas badannya, ngedrop. Ini berbahaya. Fa'adadha dararan akhar. Sehingga akan menghasilkan, menimbulkan bahaya yang lainnya. Falamma amara ayasqihul asala, maka tatkala Rasulullah SAW memerintahkan untuk meminumkan madu kepadanya, kepada orang tersebut, saqahu miqdaran la yafi bi muqawamatid da, maka diberikan, diminumkan dengan dosis yang tidak seimbang dengan penyakitnya. Artinya harus kasih lagi, minumkan lagi, minumkan lagi. Setelah 3 kali, 4 kali, alhamdulillah sembuh. Ya. Wala yablughul ghard, sehingga tidak mencapai sesuai dengan tujuan. Ya, karena belum cukup dosisnya, belum bisa melawan penyakitnya. Alima anna alladhi saqahu la yablughu miqdar al-haja. Sehingga dari situ diketahui yang diminumkannya tidak sesuai, tidak mencapai takaran yang pas. Hajat kebutuhannya enggak pas. Ya, falamma takarrara taradda terdaduh ilan Nabi SAW, maka tatkala diulang-ulangi, ya, diulangi lagi, nah, diberikan lagi, akad alaihil muawadah liyasil al-miqdar al-muqawim lidda, ditekankan lagi oleh Rasulullah SAW untuk mengulangi lagi, minum lagi, minum lagi, minum lagi, sehingga mencapai dosis takaran yang pas, yang tepat untuk menghantam penyakitnya, untuk mengobati penyakitnya. Ya, diulang-ulang. Ini pentingnya dosis. Ya, sehingga ketika herbal, loh kok ramari minum, ya kan herbal butuh waktu. Kok enggak sembuh? Oh, 3 kapsul enggak sembuh, ya kan pagi 3 kapsul atau 1 kapsul. Ya misalkan dia kencing batu, kalau herbalnya herbal simplicia biasa, ya susah, bukan susah, bisa tapi lama. Tapi kalau ekstraksi, ekstrak yang benar-benar bagus, maka kan dosisnya cepat. Apalagi kalau seandainya kencing batunya dia sudah lama atau banyak batunya, maka ini kan butuh dosis yang diulang-ulang. Kalau sudah, ya mungkin masih ada sakit, tembak lagi dengan herbalnya, dengan ramuannya, ya dengan kumis kucing kah, akar alang-alang kah, ya kejibeling atau yang semisalnya. Kalau ada infeksinya, tambah sambiloto sedikit sesuai dengan kadarnya. Ya, kok sehari belum, ya sehari, baru sehari penyakitnya udah 5 tahun, ya kan butuh waktu, butuh berulang-ulang, diulangi lagi. Kalau belum sembuh, ya berarti penyakitnya parah, ya butuh diulangi lagi. Falamma takarrarat asyurubat bihasabi madat tidak bara'a bi'innillah, maka tatkala diminumkan secara berulang-ulang, maka bihasabi madat tidak, sesuai dengan penyakitnya, berat penyakitnya, ringan berat. Ini juga umurnya, lama penyakitnya sudah 1 tahun, atau sudah 5 tahun, atau sudah 10 tahun sakitnya. Ini kan harus diulang-ulang, enggak bisa sekali. dua kali. Ketika diulangi lagi, diulangi lagi, diulangi lagi, terus baru habis, maka akan sembuh dengan izin Allah. Wa'tibar maqadir al-adwiyah, sesuai dengan takaran dosis obat tersebut. Wa kaifiyatiha, dan kaifiyah, tata caranya, kaifiyahnya. Wa miqdar quwwatil marad, dan sesuai dengan kadar ya penyakitnya. Ini penyakit berat, ringan, atau sudah komplikasi. Stadium 1, stadium 2, atau stadium 3. Sudah parah belum? Ya, ini semua min akbar qawa'idat tib. Kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, ini semua adalah formula ilmu kedokteran, ilmu tabib yang sangat penting, yang sangat besar di dalam memahami dosis, kaifiyah, tata cara penggunaannya, ya, kemudian banyaknya, kemudian kekuatan sakitnya, artinya sakit baru atau sudah lama, atau ya, nah, sudah menahun. Semua dihitung, ya, semua dihitung, semua dipertimbangkan. Umurnya, ya, komplikasi atau tidak, semua dihitung. Ini penting. Makanya Rasulullah SAW mengulang lagi 3 kali, yang keempatnya baru sembuh. Karena Rasulullah SAW mengetahui ini harus diulang-ulang, kadarnya, dosisnya harus diulang-ulang karena nah, penyakitnya berat. Ya, itulah Rasulullah SAW memahami ini harus mempunyai dosis. Ini harus diulangi lagi, minum lagi, minum lagi, minum lagi. Yang keempat baru sembuh. Karena Rasulullah SAW mengetahui bahwasanya kadar penyakit, kekuatan sakitnya berat, butuh diulangi, butuh diulangi, diulangi lagi. Dan yang keempat kalinya baru sembuh dengan izin Allah. Ini penting, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ini semua adalah formula ya dari ilmu kedokteran. Ya, formula dari ilmu tib, pengobatan. Min marad min akbar qawaidat tib adalah kaidah yang paling besar dari ilmu pengobatan, pertabiban. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin.